Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 14 atau di kitab aslinya halaman 207. Tambihun ala khata'in fil istidlali. Tambih ya, peringatan, catatan, note. Ala khata'in fil istidlal, tentang sebuah kekeliruan dalam cara berdalil. Yang suru min syababina wa yaqa'u min ba'di syuyukhi aydan. Banyak terjadi pada para pemuda kita. Wa yaqa'u min ba'di syuyukh aydan, juga terjadi pada sebagian ulama. Apa al-istidlalu ala kufri kulli muntamin ila duyusi hadhihi daulatil murtadati. Cara berdalil atas kekafiran setiap orang yang bergabung menjadi anggota tentara negara murtad ini, cara berdalil untuk mengkafirkan secara ta'yin mereka adalah bi'annahum lam yakfuru bitawud, bahasanya mereka tidak kufur kepada tawud. Wal kufru bitawuti syartul islami waruknuhu, sementara kufur kepada tawud adalah syarat keislaman, rukun dari keislaman. Wa man lam yakfur bitaghuti fala syakka fi kufrihi, sementara barang siapa tidak kufur kepada tawud maka tidak diragukan lagi dia orang kafir. Cara berdalilnya begitu, yang ditakfirkan secara muayyan atas setiap individunya dengan alasan mereka tidak kufur kepada tawud. Wa hadzal istidlalu ghairu sahihin, cara berdalil seperti ini tidak benar. Wa alaina an nubayyana dzalika wa nuwaddihahu, dan kewajiban kita untuk menerangkan dan menjelaskannya. Wa la yambaghi li'alimin faqihin ayukafiran nasa bimithli adnasi hadhil adillatil amati, dan tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang alim yang faqih untuk mengkafirkan orang dengan dalil-dalil yang umum seperti ini. Wa bayanuhu kal'ati, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Kaunul kufri bittaghuti syartul islami wa ruknahu, wa anna man lam yakfur wa anna man lam yukafiri taghuta fahuwa kafirun, hadza haqqun bila syakin. Kenyataan bahasanya kufur kepada tauhid merupakan syarat keislaman, rukun keislaman, ya, rukun dari syahadatain. Dan bahasanya orang yang tidak mengkafirkan tauhid maka dia adalah orang kafir, hadza haqqun bila syakin, ini benar, tidak ada keraguan padanya. Kama qala ta'ala, bagaimana Allah firmankan, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Maka barang siapa kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah maka dia telah berpegang teguh dengan tali ikatan yang paling kuat, dan انْفِصَامَ لَهَا, yang tidak akan pernah lepas, terputus lagi. Allah juga berfirman, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan ani budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan kepada umatnya, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut. Juga firman Allah, yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih. Mereka hendak meminta keputusan hukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut tersebut. Wa ghairuha minal ayat, dan ayat-ayat lainnya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu juga bersabda, hadis riwayat Muslim, man qala la ilaha illallah wa fi lafdin man wahhadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dalam lafal lainnya man wahhadallaha, barang siapa mengisahkan Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri segala sesuatu yang diibadai selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka haram untuk diusik harta dan darahnya. Dia tidak boleh dibunuh, nyawanya terlindungi, hartanya tidak boleh dijadikan fai atau ghanimah, nyawa dan hartanya terlindungi. Wa hisabuhu 'ala Allah, adapun hisabnya kelak Allah lah yang akan melakukannya, terserah Allah. Wa ghairuhu minal ahaditsi fi ma'nahu katsirun, dan banyak lainnya hadis yang semakna. Wala syakka annal kufra bitaghuti huwa ma'nan nafyi fi qaulina la ilaha illallah. Dan tidak diragukan juga bahasanya kufur kepada taghut adalah nafyun, peniadaan dalam ucapan kita la ilaha illallah. La ilaha nafyun, la nafiyah lil jinsi, la nafiyah yang paling kuat, la nafiyah lil jinsi, sama sekali tidak ada ilah yang berhak disembah. Fahadihil kalimatut thayyibatu kalimatut tauhidi wal ikhlasi mukawwanatun min syaqqaini. Kalimat thayyibah ini, kalimat tauhid dan ikhlas ini terdiri dari dua unsur. Nafyin wa itsbatin. Peniadaan dan penetapan. Nafyul uluhiyati an kulli ma siwallahi au nafyul uluhiyati an kulli ma siwallah. Nafyunnya adalah meniadakan uluhiyah, penuhanan dan peribadatan dari segala sesuatu selain Allah. Wa izbatuha lillahi wahdahu bi ablaghi ibaratin wa aujaziha wa adaliha. Dan isbatnya adalah isbatul ubudiyah lillah, wahdah, menetapkan uluhiyah hanya untuk Allah semata. Fi ablaghi ibaratin wa aujaziha wa daliha. Nafyun dan isbat tadi diungkapkan dengan ablaghi ibarah, ungkapan yang paling mengena, wa aujaziha, ungkapan yang paling singkat, wa daliha, tapi paling menunjukkan, paling padat. Fal kufru bitaghuti syartut tauhidi wal imanu bitaghuti munafidun litauhidi. Kufur kepada taghut adalah syarat tauhid. Adapun iman kepada taghut itu membatalkan tauhid. Secara kaidah seperti itu. Adapun kekeliruannya belum sebutkan di sini. Walakinnal kufra bitaghuti kamal imanu billahi ta'ala ijmaliyun wa tafsiliyun. Akan tetapi kufur kepada tagut, sebagaimana iman kepada tagut itu ada yang sifatnya ijmali, ada yang sifatnya global, ada juga yang tafsili, ada yang sifatnya terperinci. Tsummal kufru bit taguti insun yadkhulu tahtahu darajatun. Selain itu, lebih dari itu, kufur kepada tagut itu adalah isim jenis yang termasuk di dalamnya darajatun, amalan yang bertingkat-tingkat yang terhitung kufur kepada tagut itu. Iyal kufru wal ma'asi bidarajatiha, yaitu kekafiran dan maksiat dengan tingkatan-tingkatannya. Kama annal imana billahi jinsun yadkhulu tahtahu darajatun. Hal itu sebagaimana iman kepada Allah juga isim jenis, ya. Sebuah isim, sebuah nama yang di dalamnya terdiri dari banyak tingkatan amalan. Asluhul ladzi la yasihu illa bihi. Ada yang asul iman kepada Allah. Alladzi la yasihu illa bihi. Di mana kalau dia tidak ada, maka imannya tidak sah. Wa dzalika arkanuhu wa syurutuhu. Yaitu rukun iman kepada Allah dan syarat iman kepada Allah. Iman kepada Allah terdiri dari banyak unsur, banyak amalan. Ada aslul iman billah, ya. Wal wajibu minhu alladhi ya'simu ya'samu tarikuhu wa yastahiqul 'uqubata. Ada juga amalan bagian dari iman kepada Allah itu yang sifatnya amalan wajib, dan yang siapa meninggalkannya maka dia berdosa dan berhak mendapatkan hukuman. Wa kamaluhul mustahabbu. Ada juga bagian dari iman kepada Allah itu amalan yang sifatnya kamal, pelengkap, yang sifatnya mustahab, yang sunnah. Iman pada Allah, ya, kalau kita haji kitab-kitab akidah, tidaknya ada empat unsur. Iman pada wujud Allah, iman pada rububiyah Allah, iman pada uluhiyah Allah, iman pada asma dan sifat Allah. Itu globalnya seperti itu, yang wajib diyakini oleh orang. Adapun tafsilinya, rinciannya, kalau orang sudah punya globalnya, maka rinciannya itu sifatnya ada yang nanti wajib, ada yang sifatnya mustahab tambahan. Iman pada Allah, meyakini wujud Allah, meyakini Allah itu ada, itu namanya rukunnya, aslunnya. Kalau tidak ada berarti tidak dianggap beriman pada Allah. Iman pada rububiyah Allah, meyakini Allah itu Rabb, yang memberi rizki, menghidupkan, mematikan, itu namanya rukun. Rukun secara global. Nanti rinciannya rububiyah Allah itu apa saja, itu orang bergantung, bertingkat-tingkat pemahamannya. Apa saja yang masuk bagian dari rububiyah Allah. Nah, kita kalau tidak membaca kitab-kitab akidah juga tidak sampai sedetail-detail itu, ya. Misalnya kalau Ibnu Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin, beliau menyebutkan hak Allah menetapkan hukum itu masuknya uluhiyah atau rububiyah. Kalau Al-Utsaimin bilang itu rububiyah. Nanti ulama lain menyebutnya uluhiyah. Yang seperti itu, ya. Asal orang punya pokoknya, Allah itu Rabb, Allah itu Tuhan yang ngatur kehidupan seluruh hambanya, dia sudah punya ijmalnya, maka tafsilinya, rinciannya yang masuk rububiyah Allah itu apa saja. Itu tergantung belajarnya orang sampai tingkat apa, sebanyak apa dalil yang dia ketahui, penjelasan ulama sebanyak apa yang dia terima. Kalau orang enggak tahu semuanya, bukan berarti dia tidak beriman pada Allah. Begitu juga uluhiyah Allah, hak Allah untuk diibadai. Yang disebut ibadah pada Allah itu apa saja? Orang mungkin tahunya cuma sholat, zakat, shaum Ramadan, haji, zikir, baca Quran, apa. Mungkin banyak hal lainnya yang dia tidak tahu. Apa kalau tidak tahu sebagiannya, kemudian dianggap tidak bertauhid uluhiyah? Tidak seperti itu. Ada yang bagian-bagian amalan wujud uluhiyah, tauhid uluhiyah itu yang sifatnya wajib. Ada yang sifatnya sunnah. Yang tingkatan orang berbeda-beda. Begitu juga asma dan sifat Allah. Yang penting orang tahu Tuhannya namanya Allah, yang berhak disembah namanya Allah. Sifat Allah apa saja, kalau orang enggak tahu semuanya juga enggak masalah. Orang ulama menyebut, ada Syekh Abdul Qadir bin Alwi As-Saqafi mengarang kitab sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Beliau sebutkan lebih dari 200 sifat Allah. Beliau sebutkan dalilnya dari Al-Quran ini, dari hadis Sahih ini. Kita bertahun-tahun hatam kitab-kitab tauhid juga, mungkin kalau sebutkan 50 sifat Allah tidak mungkin. Mungkin menyebutkannya aja tidak bisa, apalagi dalilnya. Apakah ketika kita tidak tahu sebagian sifat Allah, nama Allah, coba sebutkan 99 nama Allah, mungkin dites pun. Kita ngaji bertahun-tahun, tidak apalah-apalah apa saja, dalilnya apa. Apakah ketika tidak tahu sebagiannya, kemudian dianggap tidak bertauhid asma wa sifat? Tentu tidak seperti itu. Iman pada Allah itu ada ijmal, ada tafsir. Begitu juga kufur kepada tauhid. Ada yang sifatnya aslun ya. Apa? Meyakini segala sesuatu selain Allah itu tidak berhak diibadahi. Dalam ayat-ayat dan hadisnya kan seperti itu ya. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Kuatkan ibu togut jauhilah togut. Orang selama ini mungkin kebanyakan orang yang dipahami togut itu ya sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian kata disembah itu saja orang sudah asosiasinya, nangkapnya, oh disembah itu ya begitu. Berarti kalau ketaatan apa orang gak paham itu disembah ya. Dan termasuk salah satu penyakit terbesar ya dalam masalah akidah itu, karena orang kan tidak memahami ibadah itu sebenarnya apa. Sampai-sampai tahun 40-an ya kan, 1940-an, Syahbul Ala Al-Maududi menulis Al-Mustalahat Al-Arba'ah itu di Al-Quran ya. Itu juga Syekh Muhammad Kutub ya, menulis tentang mafahim yang bagi antusoha, yang beliau sebutkan beberapa konsep yang sudah disalahpahami oleh umat Islam, diantaranya la ilaha illallah, ibadah, takdir, dan beberapa hal lainnya. Nah ini begitu juga kufur kepada tauhid ya. Tauhid dan makna globalnya, ijmalnya, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Orang memahami yang disembah selain Allah itu apa saja. Menyembah itu apa bentuknya. Itu ada rincian yang tingkat pemahaman orang berbeda-beda. Nah disinilah kekeliruan kalau apa tadi ya, menggunakan dalil yang sangat umum dipakai untuk kasus-kasus yang rumit. Kasus-kasus yang sifatnya tafsili, sudah rincian yang sangat dalam, kemudian di kebiahuya pukul rata pakai kaidah umum. Fal haddul wajibu ibtida'an li tibari syakhsi musliman huwa ayyak surafi tawuti wa yu'mina billahi ta'ala alal ijmali. Al haddul wajib ibtida'an, batasan yang wajib pertama kalinya, li tibari syakhsi musliman, untuk menganggap seseorang sebagai muslim adalah apa? Al haddul wajib ya, batasan wajibnya, ini kadar minimalnya, yang kalau kurang dari itu dia tidak disebut muslim adalah ayyak fura bil taghuti wa yu'mina billahi ta'ala alal ijmali. Kufur kepada taghut secara ijmal dan beriman kepada Allah secara ijmal. Wa huwal madlulu alaihi bisyahadataini, itulah yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat. Kufur kepada taghut secara ijmal, iman kepada Allah secara ijmal. Itu minimalnya orang sah disebut muslim. Adapun setelah itu, tsummat tafsilu innama huwa bihasbil ilmi. Adapun rinciannya, apa saja yang masuk bagian kufur pada taghut, apa saja yang masuk bagian iman pada Allah, ini maksudnya aslunnya atau kamalul wajib atau kamalul mustahab, maka itu bihasbil ilmi, akan sangat bergantung pada ilmu. Seberapa jauh orang ngaji, seberapa jauh adanya ulama dan da'i yang mengajarkan akidah yang benar. Wa bihasbi ma tadullul adillatu syar'iyatu tafsiliyatu alaihi min kauni hadha syai'i mimma yadkhulu fi makna taghutil mushtaratil kufru bihi li sihhatil imani. Dan juga berdasar apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i yang sifatnya tafsil. Dalil-dalil syar'i yang sifatnya sudah terperinci, yang menunjukkan min kauni hadza syai'i, dalil-dalil syariat, Al-Quran dan hadis ya, yang terperinci, yang menyebutkan satu persatu min kauni hadza syai', bahwa satu perkara ini, satu perkara itu, mimma yadkhulu fi makna taghut, masuk dalam, oh ini lo, oh itu lo, yang masuk dalam makna taghut. Al-mushtaratil kufru bihi li sihatil iman, di mana disyaratkan untuk mengkafiri taghut tersebut bagi sahnya keimanan. Iman kufur kepada taghut secara ijmal ya, meyakini segala sesuatu selain Allah tidak berhak diibadai. Adapun rinciannya apa saja yang disebut taghut, itu sangat tergantung pada ilmu dan juga dalil syar'i yang sifatnya tafsili. Dalil syar'i tafsili inilah yang menunjukkan ini masuk taghut, wajib dikufuri, wajib dijauhi agar imannya sah. Wala yakunul mu'minu mu'minan illa bil kufri bihi. Di mana seorang mukmin tidak dianggap mukmin sejati, tidak mukmin benar sampai dia kufur kepada taghut tersebut. Au ghairi dzalika, atau alasan-alasan lainnya, beberapa kondisi lainnya, wa hakata dan seterusnya. Faman 'alima annal hakimal fulaniya wa daulatal fulaniya tamurtadduna. Sebelum ini ya, kalau kita membaca Al-Quran terjemah cepat pada ayat Al-Baqarah ayat 256, fattabayyana rusydu minal ghayy famay yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Famay yakfur bitaghuti, apa itu dalam terjemahannya? Nanti ada catatan kaki, taghut adalah setan atau berhala atau sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, orang lihat, orang baca, orang awam ya kan. Kalau enggak ngaji mendalam, ini setan bukan? Oh bukan. Ini berhala bukan? Bukan. Ini disembah selain Allah enggak? Oh enggak ada orang sujud-sujud sama dia, enggak ada orang minta rezeki sama dia, berarti bukan tauhid. Pikiran orang awam. Kita sekolah di ibtidaiyah 6 tahun, sekolah di tsanawiyah 3 tahun, sekolah di aliyah 3 tahun. Arti tauhid itu dalam buku pelajaran akidah dan akhlak 12 tahun sekolah di madrasah-madrasah itu tidak akan ketemu tauhid itu apa, jelaskan di situ. Padahal ini orang belajar ngaji betul-betul, yang baca Quran, baca hadis, buku-buku pelajaran itu. Kenapa? Itu tadi persoalannya tafsil. Sampainya ilmu ya bukan berarti karena dia tidak mau belajar, belajar tapi tidak nemu. Nah, bukunya adanya begitu, ustadz-ustadz yang ngajarkan guru-gurunya juga begitu, kiai-kiainya juga begitu. Tafsirnya, maka tafsir itu sangat terkait erat. Orang wajib mengimani yang tafsir tentu tergantung bihasbil ilmi. Juga dari adillah syar'iyah tafsiliyah menunjukkan ini tauhid atau bukan. Faman alima annal hakimal fulaniyah wa daulatal fulaniyatal mustadduna. Maka barang siapa sudah mengetahui bahwasanya si fulan, pemerintah fulan, penguasa fulan, atau negara fulana murtadun, telah murtad, wajaba alaihil kufru bihim, wajib baginya untuk mengkufuri mereka. Kita yang sudah tahu, oh ini presidennya murtad, oh ini ininya murtad, nah, wajib bagi kita untuk mengkufuri mereka. Wal bara'atu minhum, dan berlepas diri dari mereka. Wa min nizamihimul kufri, ya. Juga wajib mengkufuri rezim pemerintahannya yang kufur. Wa minal qauni ma'ahu, dan berlepas diri dari bersama mereka, memihak mereka. Itu bagi orang yang sudah tahu. Fa in lam yaf'al, kalau dia sudah tahu tapi tidak mau melakukan, kafaroh, maka dia telah kafir. Kenapa? Imannya tidak sah. Dia sudah tahu yang tafsil tapi tidak dia kerjakan. Sementara yang tafsil bagian yang ini nih, kufrun bitawud, yang menjadi syarat Islam. Wa man jahila annahum murtadun, adapun barang siapa tidak tahu kalau mereka murtad, wa dhannahum muslimin, dia menyangka mereka itu masih pemerintah orang-orang muslim, wal tabasal amru alaihi, kemudian persoalannya bagi dia iltibas, ya campur baur, orang murtad dia anggap muslim karena sejauh yang dia tahu mereka juga bersyahadat, sholat, zakat, shaum, haji berkali-kali, yang beli kurban hari raya, hadir di pengajian meresmikan MTQ, nyumbang sajadah ke masjid-masjid kalau mau pemilu, mau apa sampahnya. Tahunnya mereka muslim ya, wal tabasal amru alaihi, urusan murdanya mereka itu masih samar bagi dia, belum jelas. Was samarra mutamsikan bi asli islamihin, dan orang ini yang belum tahu tadi masih memegang teguh pokok keislamannya. Fa kaifa nukafiruhu, maka bagaimana mungkin orang yang seperti ini kita kafirkan, bidakwa dengan argumen, dengan alasan annahu lam yakfur bitaghut, kita katakan kamu tidak tahu kafir pada taghut maka kamu murtad. Dia, bagi dia yang kita anggap taghut itu bagi dia muslim. Li'annahu yaqulu lana, karena dia akan mengatakan kepada kita, ahdituli anna hadza taghutun. Buktikan kepadaku bahasanya dia taghut, hatta akfura bi, sehingga aku kufur kepadanya. Yang pertama harus kita jelaskan, kita buktikan kepada dia, dia bukan, pemerintahnya bukan muslim tapi taghut. Wa sababu dzalika, kenapa seperti itu? Sebabnya adalah anna takfirana liha ulail hukamil murtadin, pengkafiran kita terhadap para penguasa murtad tadi, huwa mas'alatun minal ilmi nadharil istidlali, adalah masalah yang sifatnya ilmu nadhari istidlali, ilmu yang sifatnya nadhari, teoritis, hasil pengkajian, istidlali, pencarian dalil, bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh semua orang, awam maupun ulama, tapi ilmu sifatnya harus pengkajian lebih dahulu. Dan itu alhamdulillah ya, bagi kita ini nikmat Allah ya. Mungkin belajar di ibtidaiyah, di sanawiyah, di aliyah enggak dapat ilmunya. Giliran ngaji di halaqah-halaqah dapat ilmunya. Ya alhamdulillah, ini nikmat besar harus kita syukuri ya. Nikmat yang mahal, ilmu yang benar ini. Ilmu yang sifatnya nazari istidlali, pengkajian dan pencarian dalil ya, bukan dalil yang betul-betul begitu terang si bulan murtad, bukan begitu, tapi didapatnya dari kesimpulan, oh ayat begini maknanya begini, orang itu masuk bagian ayat ini, sifatnya sudah seperti itu, tidak daruri yang semua orang tahu disebutkan namanya Fir'aun, Haman, tidak begitu. Hadza huwal aghlabu fi takfiri hukami ahli asrina. Inilah yang dominan, yang paling sering terjadi saat kita mengkafirkan para penguasa zaman kita. Kekafiran mereka itu kita yakin mereka murtad, tapi kita dapat kesimpulan itu setelah kita mengikuti kajian-kajian yang mendalam dari para ulama. Banyak ulamanya sendiri ya kan. Banyak ulamanya sendiri. Secara teori kadang dapat, tapi secara praktek masih kebingungan. Dan itu bukan ulama-ulama tak kampungan ya. Ulama-ulama kaliber internasional pun kadang sampai seperti itu ya. Kita ambil contoh misalnya Syekh Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ini keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, entah yang kesekian, anak cicit beliau yang keberapa ya. Dia mufti Arab Saudi sebelum zamannya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ini mengarang sebuah risalah, namanya Risalatu Tahkimil Qawanin, artikel pendek 6 atau 7 halaman ya, tentang Tahkimul Qawanin, penerapan undang-undang positif, hukum positif ya. Di situ beliau sebutkan 5 atau 6 bentuk kufur akbar dalam masalah hukum ya. Di antaranya disebutkan di situ mengganti ya, syariat Islam dengan undang-undang sekuler ya. Dan bermaksud juga yang disebutkan di situ hukum adat dan pengadilan-pengadilan sekuler yang disebut ilyasik modern. Pada tahapan teori beliau sampai kesimpulan itu, dan buku beliau ini, risalah beliau ini sampai hari ini menjadi pegangan umat Islam dan mujahidin secara umum di seluruh dunia. Ada syarahnya dari Syekh Safar Al-Hawali rahimahullah, hafizahullah ya. Beliau sampai tahapan seperti itu. Dan beliau ini mufti untuk seluruh Saudi, muftinya beliau. Sebelum beliau meninggal, kemudian digantikan oleh Syekh Muhammad, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau lah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ini, beliau lah orang yang pertama kali mendirikan Universitas Islam di Arab Saudi pada zamannya Raja Khalid bin Abdul Aziz Al-Saud, kalau nggak salah ya, sama zaman setelahnya Faisal bin Abdul Aziz Al-Saud. Bahkan pada zaman beliau jadi mufti itu, kamar dagang dan industrinya Arab Saudi ini mengajukan draft undang-undang perdagangan dan industri Arab Saudi ya, diajukan ke kantor mufti, kantor beliau untuk diperiksa. Kemudian beliau sebutkan hasil penelitian beliau terhadap draft undang-undang ini undang-undang kufur, kalau diterapkan negaranya jadi negara darul kufri. Beliau sampai Arab begitu. Tapi pada prakteknya kan, di Saudi dari zaman itu sampai sekarang ya tetap aja hukum dagang, hukum industri, perbankannya semua juga hukum riba ya kan. Di Saudi bank-bank milik Amerika, milik Perancis, milik Inggris bertokol di mana-mana. Dia sebagai anggota kelompok apa? G8, apa? 9. Ya kan? Kelompok negara maju, 8 negara maju, Inggris, Perancis, Amerika, Rusia, Brazil, China, anggota 8 negara maju ini mereka punya peraturan dagang bisnis di antara mereka, perekonomian yang itu jelas-jelas juga bukan hukum Islam. Dia juga anggota PBB, anggota Liga Arab ya, yang semuanya juga bukan hukum Islam. Artinya secara teori beliau meyakini yang seperti-seperti itu tuh kufur akbar, mengeluarkan dari Islam. Tapi pada taraf prakteknya beliau tetap menganggap Saudi ini negara Islam. Pemerintahannya Amirul Mukminin, dan beliau rela jadi muftinya sampai beliau wafat. Ini ulama, apalagi orang awam. Dan memang canggihnya pemerintah murtad itu begitu ya, dia punya Syekh Abdul Azam menyebutkan mesin fatwa ya kan. Dibuatlah lembaga-lembaga keislaman, diambil orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang dikenal bersih, memang hidupnya untuk ilmu dakwah, tidak punya ambisi kekuasaan, tidak punya ambisi jabatan, tidak punya ambisi harta, tidak punya ambisi cari banyak istri dengan kekuasaannya. Sehingga apa? Wujud orang-orang seperti itu dalam lembaga keagamaan pemerintah itu kemudian membuat terlindungi ya kan, bagi rezim murtad ini. Sehingga rakyat juga ikut-ikutan menganggap rezimnya ini pemerintahan Islam. Sampai taraf seperti itu. Dan di mana-mana ada ya kan, di Mesir, di mana, di Indonesia. Allah alam suhab, inilah yang kita bacakan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan pekan-pekan berikutnya. Kemudian ada pengumuman. Insya Allah mulai Selasa malam Rabu besok ya, yang Ba'da Isya biasanya untuk Ma'arijul Qabul insya Allah akan diganti membahas kitab baru Ahaditsul Aqidah Allati Yuhimu Zahiruhal Iskal Fisohihain, hadis-hadis hadis-hadis akidah dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang zahirnya mengesankan iskal, ya, kerancuan, ketidakjelasan, karya Syekh Sulaiman bin Muhammad Ad-Dubaihi, insyaallah, yang menyampaikan insyaallah saat Ubed, dan ini bagian dari usaha kita untuk menyelesaikan materi akidah, karena secara kurikulum yang kita ikuti untuk bahasan akidah ini ada banyak hal yang harus kita selesaikan, ya, setidaknya kita mengejar waktu usia kita di sini, ya. Karena entah kapan kita bebas kan masing-masing nggak tahu, ya, meskipun bisa memprediksi tapi kan pastinya tidak tahu, ya. Jadi kurikulum akidah ini menurut yang kita ikuti dalam kitab Iqdat Syar'i wa Taqofi, yang pertama kita selesaikan Ma'aridul Qabul itu jilid 1-2, kemudian silsilah akidah Islam Umar Al-Ashqar, ada 7 atau 8 buku itu, Al-Aqidah Fillah, Al-Iman Bilkitab, Rasul, Ar-Rusul wa Risalat, Alamul Malaika, Alamul Jin wa Syayatin, kemudian Al-Qadha wa Al-Qadar, dan ada beberapa masalah lainnya. Kemudian ada Kitabul Iman Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan syarahnya. Kemudian ada hadis Istirakul Ummah, kemudian ini tadi, ya, Ahadithul Aqidah Kisahihai Alati Yuhimu Wahiruha Al-Ishkal, dan satu lagi Ahadithul Aqidah Kisahihai Alati Yuhimu Wahiruha At-Ta'arub, ya, hadis-hadis dalam hadis-hadis akidah dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang lahirnya mengesankan ta'arub, ya, kontradiksi. Ini tidaknya ada 7 atau 8 buku, ya, yang masing-masing buku itu memerlukan mungkin kalau dipelajari serius bisa setahun sendiri, ya. Itu belum lagi ada satu lagi yang belum, ya, masalah Nawaqidul Iman, ada 7 atau 6 buku di situ, ya, insyaallah akan kita kaji setelah kajian hadis akidah itu selesai, yaitu Nawaqidul Iman Al-Itiqadiyah wa Dawabitut Takfir, dan Nawaqidul Iman Al-Qawliyah wal Amaliyah, ya, ada banyak buku yang harus kita selesaikan, mungkin tidak sistemnya tidak ta'lim begini tapi sifatnya daurah, jadi ditargetkan sekitar 7 atau 8 pertemuan lah selesai untuk satu kitab itu, ya. Satu kitab itu yang akan disampaikan Ustaz Ubed itu sebanyak 700-an halaman lebih. Insyaallah dimulai Selasa malam Rabu besok pada maghrib, pada isya. Kemudian keesokan malamnya yang Rabu malam Kamis pada maghrib, insyaallah kita akan memulai pembahasan untuk kita daurahkan juga syarah hadis Ittirakil Ummah, penjelasan hadis tentang perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan, ya, asalnya matanya dari Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, kemudian disyarah oleh Syekh Yusuf Al-Hufais. Insyaallah seperti itu. Jadi untuk Ma'arijul Qabul satu pekan satu malam, tinggal Jumat malam Sabtu. Kalau alam suhab, demikian pengumuman dari kami. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.